Tepuk tangan buat Mas Ojek dong. Selamat siang Persela. Ya. Tepuk-tepuknya mana? Dua cari diangkat biar damai. Peace. Alas jubur. Terbul. Sampai Sampai.